Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita masih masuk pada masalah Ar-Rabi'ah Asyarah, itu permasalahan akhlak perilaku jahiliyah yang ke-14, bahwasanya seluruh kaidah yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah, yaitu kaidah an-nafy wal isbat, mereka meniadakan perkara yang seharusnya ditetapkan, seharusnya menerima menetapkan tauhid, namun mereka justru meniadakan. Seharusnya menetapkan ketaatan kepada Rasul, justru mereka meniadakan. Wal isbat, dan mereka menetapkan perkara yang seharusnya ditiadakan. Seharusnya meniadakan syirik, justru sebaliknya. Seharusnya menetapkan tauhid, malah mereka sebaliknya menetapkan syirik. Demikian kaidah orang jahiliyah, terbalik dalam menetapkan dan meniadakan perkara prinsip agama ini. Terbolak-balik. Hal ini fayattabi'una dhann wal hawa. Karena mereka, maka mereka itu mengikuti dhann, praduga, prasangka, dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga yu'ridun amma ja'at bihi rusulu, sehingga mereka pun berpaling. Berpaling dengan perkara yang didatangkan oleh para rasul. Para pendengar sekalian, terakhir kemarin Allah Ta'ala mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 120 untuk jangan sekali-kali mengikuti keinginan hawa-hawa Yahudi dan Nasara. Karena kalau mengikuti keinginan hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal 'alam, pada sudah datang ilmu petunjuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengancam, ma laka minallah miwaliyi wala nasir. Allah Ta'ala mengancam, tidak ada bagimu di sisi Allah berlindung dan tidak pula ada penolong. Surat Al-Baqarah 120. Sehingga kalau seorang mengikuti keinginan Ahlul Kitab, Yahudi wan Nasara, dalam milah-milahnya mereka meninggalkan ilmu yang datang dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengancam, malaka minallah miwaliyi wala nasir. Tidak ada lagi kecintaan, tidak ada lagi pembelaan dari sisi Allah. Kalau kita sudah tidak lagi dicintai oleh Allah, alangkah sengsaranya hidup ini. Kalau sudah tidak lagi ditolong oleh Allah, alangkah banyak kerugian-kerugian, kekalahan yang akan kita dapat. Sehingga sekali lagi, kewalian, kecintaan yang datang dari si Allah, ialah karena sebab kecintaan kita terhadap ajaran Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ayat berikutnya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 77. Allah Ta'ala mengingatkan kepada Ahlul Kitab sendiri. Qul ya Ahlul Kitab. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-77. Qul ya Ahlul Kitab. Katakanlah, wahai Ahlul Kitab. La taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap hulu di dalam agama kalian. Khairul haq, bukan di atas kebenaran. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan kalian mengikuti ahwa'a qaumin, hawa nafsu orang-orang qaddallu yang mereka telah tersesat min qablu sebelumnya. Wa adallu katsira, dan mereka banyak menyesatkan orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ayat ini merupakan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibrahnya adalah untuk kita semuanya. Walaupun dikatakan di sini, ya ahlal kitab, la taghlu, ay la tajawazul had fi ittiba'il haq, wa la tattarru min amrikum bita'dimihi fataballahu fihi. Jangan kalian bersikap hulu, melampaui batas-batas Allah Ta'ala dalam mengikuti al-haq, sehingga kalian akan mengagungkan perkara yang seharusnya tidak diagungkan. Hatta takhrujuhu an hizin nubuwah ila maqamil un ilahiyah, jika kalian memperlakukan seorang nabi yang dia sekedar nabi diangkat sebagai Tuhan. Kama sona'tum fil masih, seperti yang kalian lakukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa nabiyyun mil anbiya, kata Ibnu Katsir, dia nabi dari para nabi. Fa ja'altumuhu ilaha min dunillah, lalu kalian jadikan dia diangkat sebagai ilah dari seselain Allah. Wa madzak illa liiqtida'ikum bisuyukhikum suyukhud dalal, kata Ibnu Katsir, kalian berbuat seperti itu sekedar mencontoh syekh-syekh kalian, orang-orang yang sebelum kalian dari syuyukhud dalal, orang tua yang menyimpangkan dari jalan Allah. Alladzina hum salafukum mimman dhalla qadima, yang mereka itu salafnya kalian, tapi salaf kalian yang telah menyimpang sejak zaman dulu kala. Begitulah Allah ingatkan kepada Ahlul Kitab sendiri untuk jangan hulu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan sekedar ikut-ikutan keinginan keinginan hawa nafsu sekelompok orang yang mereka telah menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hawa menyesatkan ahlul kitab sehingga menjadikan mereka bersikap hulu terhadap nabi mereka sendiri. Maka diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat ini agar kita semuanya jangan mencontoh ahlul kitab yang mereka tadi mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkan sebagian mereka terhadap jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena sesungguhnya ketika mereka menganggap Allah punya anak, itu ucapan yang sekedar dibangun di atas hawa nafsu. Sebab Allah Ta'ala mengingkari dalam surat Maryam ayat 88, wa qalu takhadar rahman walada. Mereka berkata bahwa Allah itu yang Maha Pemurah mengambil seorang anak. Ucapan ini di hadapan Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh ucapan yang kalian sebutkan tadi telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar di sisi Allah. Bahkan kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah. Kenapa? Karena ucapan seperti itu. Ya. Bahkan kata Allah Ta'ala, wa tansyaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Bahkan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, ya, akibat ucapan seperti itu tadi. Yaitu anta auli rahmani walada. Karena mereka mendakwakan, menyatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Ya. Wa ma yanbahi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak sepantasnya bagi Allah Ta'ala itu mengambil seorang anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani abda. Sebab tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap Allah Ta'ala sebagai hamba, termasuk Nabi Isa alaihi salam, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan cuman ikut-ikutan orang-orang yang menyimpangkan agama ini. Ya, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap ucapan kita. Nah, sebagai misal, ya, ucapan orang Yahudi tadi, orang Nasara tadi, dengan hawa nafsu mereka mengatakan Allah punya anak. Begitu ya? Selanjutnya, ayat berikutnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk jangan mengikuti orang-orang yang hanya mengikuti keinginan mereka. Lihatlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-56. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan mengikuti orang-orang musyrikin jahiliyah yang ternyata mereka hanya mengikuti ahwa'ahu. Ya. Surat Al-An'am ayat berapa tadi? 56. Surat Al-An'am 56. Allah katakan, ya. Qul inni nuhitu an a'budal ladzi tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idan wa ma ana minal muhtadi. Qul, katakan wahai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, Katakan kepada mereka, aku tidak akan mengikuti ahwa aku, keinginan hawa nafsu kalian. Qad dalaltu idza, kalau begitu, kalau saya mengikuti hawa nafsu kalian, saya akan tersesat. Wa ma ana minal muhtadin. Kalau saya mengikuti ahwa akum, saya termasuk orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Gitu. Jadi kita disuruh barok. Apa itu barok? Lepas diri. Orang yang mereka sekedar mengikuti ahwa akum. Nah, sebagai contoh. Lihat kejahiliahan orang-orang musyrikin jahiliyah waktu itu. Di antara hawa nafsu mereka yang menunjukkan benar-benar dibangun di atas hawa nafsu mereka, mereka itu beranggapan adanya prinsip beribadah meninggalkan perkara yang baik. Entah itu rezeki, entah itu pakaian, ya, perhiasan atau pakaian. Itu mereka haramkan atas diri-diri mereka dengan hawa nafsu mereka. Sehingga orang-orang jahiliyah itu mereka tidak mau berpakaian, berhias. Kapan? Ketika tawaf di Baitullah. Ya. Jadi mereka letakkan, mereka lepaskan baju perhiasan yang dipakai. Tidak mau pakai baju ketika ingin apa? Tawaf. Gimana kira-kira? Ini di atas ilmu atau di atas hawa nafsu ini? Hawa nafsu. Sehingga Allah katakan, Qul, man harrama zinatallah. Katakan Muhammad. Siapa yang mengharamkan zina, perhiasan, pakaian, yang memperindah diri mereka? Siapa yang mengharamkan kalau bukan hawa nafsu mereka? Ya, sehingga mereka melepaskan baju mereka di saat tawaf, tidak memakai hiasan-hiasan tadi, kata mereka ini untuk ibadah. Gitu. Jadi ini kira-kira dibangun di atas apa ini? Hawa nafsu ya. Hawa nafsu ya. Gimana kalau ada orang tidak pakai baju tawaf? Gimana? Itu kelihatan indah atau kelihatan jelek ya? Memalukan. Malu ya? Iya. Tapi ya itulah hawa nafsu. Ini bukan malu ini. Ini bukan malu-malu ini. Ini ibadah ini. Gitu ya. Ini bertentangan dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal sehat, lebih-lebih dengan syariat. Maka Allah katakan, Khudu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, ambil perhiasan-perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Habis waktu itu waktu Masjidil Haram. Kalau mau beribadah ke Masjidil Haram, ambil zinah. Apa itu zinah? Pakaian. Karena pakaian itu perhiasan. Orang yang masih suka berhias, itu orang yang sesungguhnya masih diharapkan kebaikannya. Hanya orang-orang yang sudah hilang sisi pandangan agama dan akal sehatnya yang tidak mau berhias. Kan begitu. Kalaupun dikasih pakaian, dilepas. Jalan-jalan di apa itu? Di jalan, keliling-keliling, muter-muter. Dikasih baju sama orang, dibuang. Ya, inginnya apa? Dilepas. Ya, tidak malu dia. Karena memang sisi akalnya sudah hilang. Begitu. Itu orang ditimpa dengan junun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Adapun kita, alhamdulillah, diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah syariat, dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita, kehormatan kita, berhias dengan pakaian tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis Muslim. Allah itu indah, mencintai apa? keindahan. Insyaallah. Jadi kalau laki-laki berpakaian seorang muslim, pakai pekolan suah, pakai gamis, pakai sarung, mau ke masjid, kan rapi, Mbok. Iya, rapi. Adapun orang jahiliyah dulu, mereka tidak mau. Rapinya mereka ya telanjang tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apalagi kalau kita diberi nikmat pakaian. Ya. Allah Ta'ala, innallaha yuhibbu, dalam hadis, Allah itu cinta. Iza an'ama ala abdin, kalau seorang diberi nikmat, nikmatan suatu kenikmatan, an yura atharu nikmatihi alaih. Jika orang tersebut menampakkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Jadi nikmat pakaian itu ya dipakai saja. Karena Allah cinta terhadap orang yang menampakkan atas nikmat yang ada padanya. Kalau memang punya baju yang bagus, yang sudah rapi, ya dipakai. Jangan sampai kita tidak suka menampakkan nikmat-nikmat yang ada pada diri seorang. Tentu bukan niatnya untuk kesombongan ya. Ya menampakkan, alhamdulillah diberi pakaian untuk menutup aurat, ini nikmat. Syukuri. Nah, Allah Ta'ala indah mencintai apa? Keindahan. Adapun orang jahiliyah waktu itu mereka justru mengharamkan berpakaian dengan dasar hawa apa tadi? Hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk jangan mengikuti ahwa-ahum. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin, termasuk juga contoh yang lain. Mereka orang-orang jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan untuk jangan mengikuti mereka. Wa may yattabi aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Dalam surat Yunus 36. Dan tidaklah mengikuti kebanyakan mereka orang jahiliyah illa dhanna, kecuali prasangka, praduga. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Praduga, prasangka tadi tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi kebenaran ini. Yang namanya kebenaran itu datang dari sisi Allah, bukan dari hawa nafsu manusia. Ya. Sebagai contoh yang lain, masih ada waktu? Insyaallah masih ada. Ya, ada ya. 5 menit ke depan. Iya. Dikisahkan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka itu mengharamkan rezeki yang Allah berikan atas mereka. Ada yang namanya bahirah, ada namanya sa'ibah, ada namanya wasilah, ada yang namanya ham. Ya. Mereka mengatakan itu semuanya haram. Allah katakan dalam surat Al-Maidah 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadziba wa aktsaruhum la yaqilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan, mengatur syariat adanya apa? Bahirah. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5. Jadi sudah beranak 5 kali. 2, 3, 4, 5 kali. Nah, setelah itu apa? Dan anak yang kelimanya itu kok jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya. Ya, telah dibelah telinganya untuk tanda ini sudah beranak 5 dan yang kelimanya ini adalah apa tadi? Sapi jantan. Dibelah telinganya, dilepaskan. Tidak boleh ditunggangi. Tidak boleh diambil air susunya. Haram. Itu aturan orang-orang jahiliyah. Berarti itu rezeki bukan? Bukan ya. Hah? Unta itu rezeki bagi mereka ya, kan? Harusnya seperti itu kita. Iya, bagi mereka diharamkan. Wala sa'ibah, dan tidak pula Allah mensyariatkan atas mereka sa'ibah. Sa'ibah itu unta yang dibiarkan pergi ke mana saja karena sebab nazar seorang. Ya. Kalau mereka bernazar dalam suatu perjalanan misalnya, lalu ia bernazar, maka anak unta itu dijadikan sebagai nazarnya. Kalau selamat, saya bernazar dengan unta ini. Nah, itu namanya sa'ibah. Sehingga unta tersebut dibiarkan. Yang ketiga namanya adalah wasilah. Allah tidak mensyariatkan wasilah. Artinya apa? Wasilah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar. Anak kembarnya tadi terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut dengan wasilah dan tidak boleh disembelih, tapi diserahkan kepada berhala-berhala mereka. Tuh. Begitu. Ini syariatnya orang jahiliyah. Walaham. Ham yaitu unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Nah, ini semuanya adanya apa tadi? Bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Sesungguhnya itu hanyalah kedustaan saja. Walakinna alladziina kafaru yaftarun. Akan tetapi orang-orang kafir itu membuat-buat kedustaan alallah, atas nama Allah. Dengan sebuah kedustaan, wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Itulah bahayanya mengikuti ahwa yang ternyata dibangun bukan di atas ilmu, tapi justru dibangun di atas kejahilan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk jangan mengikuti apa? Ahwa'ahum, apalagi kalau itu dijadikan agama. Afara'aita manittabahu hawahu. Afara'aita, tidaklah engkau melihat, wahai Nabi, manittakhoda ilahahu, orang yang menjadikan Tuhannya itu hawahu, hawa nafsunya. Akhirnya apa? Wa'adallahu Allah ala ilmin, sehingga Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ya. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Oleh karena itu dalam hal ini kita diperintahkan dan dibimbing untuk jangan mengikuti ahwa'ahum. Ahwa'a qaumin qad dallu, mengikuti sekelompok keinginan orang yang sudah memiliki penyimpangan, sehingga kita akan menjadi menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi orang yang binasa, akan menjadi orang yang sengsara kan sebab mengikuti ahwa aqaumin qabdalu tadi. Demikian sebagian yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, beberapa poin penting tentang perilaku orang jahiliyah yang ke-14. Semoga bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.